ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد جماعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini kita bisa bermajlis, berkumpul, bermujalasah di masjid ini, di salah satu tempat dari tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka berbekal menuju kehidupan yang akan kita lalui, kehidupan negeri akhirat yang senantiasa datang kepada kita, menghadap kepada kita jalannya. Karenanya Al-Imam Fudail bin Iyad Abu Ali radhiyallahu taala rahimallahu taala, beliau pernah tatkala bertemu dengan seseorang, beliau bertanya, "Kam umruk?" Berapa umurmu? "Situna sana." Umur saya 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad rahimallahu taala, "Ketahuilah, umurmu 60 tahun artinya semenjak 60 tahun yang lalu engkau telah berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah berjalan menuju kepada kematianmu semenjak 60 tahun yang lalu. Dan sebentar lagi akan sampai. Kalau umur kita 40 tahun, 50 tahun, ketahuilah, sudah semenjak 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kita sudah mengadakan perjalanan menuju kepada negeri akhirat." Bayangkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita berjalan menuju kepada negeri akhirat yang ini butuh bekal. Sebagus apakah bekal kita, sebanyak apakah bekal kita? Maka orang tadi mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kalimat yang ringkas, konsekuensinya sangat dalam. Tatkala kita mengucapkan kalimat ini, sejatinya kita mengetahui, kita meyakini atau kita mengakui bahwasanya kita adalah sebagai seorang hamba dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau anda, kalau kita mengetahui kita akan kembali kepada Allah, maknanya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisab oleh Allah. Kalau kita mengetahui kita akan dihisab, dihitung oleh Allah, maknanya dihisab ada pertanyaan. Maka persiapkanlah untuk menghadapi pertanyaan tersebut, kata beliau rahimallahu taala. Bagaimana caranya? Kemudian beliau mengatakan, "Perbaikilah sisa umurmu. Berbuat baiklah di sisa umurmu, niscaya Allah akan mengampuni kekeliruan dan dosa di umur-umurmu sebelumnya. Namun manakala engkau berbuat kejelekan di sisa umurmu, niscaya engkau akan disiksa dengan kejelekan di sisa umurmu dan umur-umurmu sebelumnya." Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan kepada kita sebagaimana dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, kata beliau, "Irtahalatid dunya mudbira wartahalatil akhiratu mukbila." Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya dunia berjalan dengan membelakangi kita, semakin menjauh dari kita dunia. Sejatinya demikian, hakikatnya demikian. Dunia itu berjalan semakin menjauh dari kita, membelakangi kita. Wartahalatil akhiratu mukbila, sementara negeri akhirat itu berjalan dengan menghadap kepada kita, menuju kepada kita, dan semakin dekat. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, "Ad-dunya kadh-dhilli." Dunia itu ibarat bayangan. Ibarat bayangan. Kalau kita kejar, maka dia akan semakin menjauh. Bayangan. Kalau kita hendak menggapai, kita akan kejar, bayangan ini akan semakin menjauh, enggak bisa kita tangkap, kita kejar. Tapi kalau kita membiarkan, maka tidak ada pilihan lain daripada dunia kecuali mengikuti. Itu kan bayangan. Kita biarkan, nanti bayangan mengikuti kita. Hakadad dunya kama qala rahimallah. Demikian dunia. Kita biarkan, dia akan mengikuti kita. Karenanya kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu tadi, beliau kemudian mengatakan, walikulli minhuma banun, masing-masing dunia memiliki anak-anak, akhirat juga memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya, kata beliau. Jadilah kalian ini orang-orang atau anak-anaknya negeri akhirat, yang tidaklah berbuat, beramal, berucap semata-mata mengharapkan wajah Allah, semata-mata ingin menggapai negeri akhirat, syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu min abna'il dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Jama'ah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kehidupan dunia. Dia adalah kehidupan yang sementara. Kalau ada kesenangan, kesenangan yang sementara. Kalau ada kesedihan, kesedihan yang sementara. Maka jangan sampai kehidupan dunia kemudian melalaikan kita, hingga lupa untuk berbekal, hingga lupa untuk mempelajari agama Allah, hingga lupa untuk mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Zat yang telah menciptakan kita, zat yang telah memberikan rizki kepada kita. Jangan kita termasuk menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya beliau mengatakan, khud min sihatika limaradika, maka ambillah, jadikan masa sehatmu untuk mengamalkan amalan-amalan saleh sebelum datang masa sakitmu. Kesempatan. Kalaulah ternyata tubuh yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada kita dengan tubuh ini, tangan yang masih bisa bekerja, mata yang masih bisa melihat, mulut yang masih bisa berbicara, jantung yang masih bisa memompa darah, ginjal yang masih bisa menyaring racun dan lain sebagainya, kalaulah itu kemudian rusak dikarenakan ibadah kita kepada Allah dengan cara yang benar, ketahuilah itu diantara perkara yang akan membela kita nanti di hadapan Allah. Kalaulah tubuh kita kita gunakan untuk beribadah kepada Allah dalam rangka fi sabilillah, kemudian menjadi rusak, ketahuilah itu yang akan membela kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian tubuh menjadi usang dikarenakan mengejar dunia yang fata morgana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in. Tidak akan bisa bergeser kedua kaki anak manusia nanti pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya oleh Allah dari empat perkara. Dari keempat perkara itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an jismihi fima ablah. Dari badannya, dari tubuhnya, untuk apa kemudian dia habiskan itu? wakhud min hayatika limautika, dan juga pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang nanti masa kematianmu. Pergunakan. Nah, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundak Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan sambil memegang kedua pundak Abdullah ibnu Umar, kata beliau, "Kun fid dunya gharibun." Jadilah engkau di dunia ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau seperti orang asing. Jadilah engkau saat hidup di dunia seperti orang asing. Namanya orang asing, kalau dia singgah di sebuah tempat yang asing, maka dia akan melanjutkan perjalanan. Tempat itu bukan tempat peristirahatan dia yang terus menerus, tapi hanya tempat singgah semata. Dan dia tidak akan terlena dari di mana dia singgah, karena dia tahu tujuannya kemana. Jadilah engkau hidup di dunia itu seperti orang asing, aw gharibus sabil, atau seperti orang yang sekedar lewat. Sekedar lewat. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau engkau berada di sore hari, maka jangan menunda-nunda untuk melakukan amalan saleh hingga datang esok hari. Jangan. Jangan ditunda apabila kita memiliki keinginan untuk mengamalkan amalan yang saleh. Karena umur bukan di tangan kita. Karena kematian akan datang dengan secara tiba-tiba. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apabila datang kematian, apabila sudah datang kematian, waqila man raq, maka akan dikatakan, siapa yang akan bisa mengobatinya, meruqiyahnya. Tatkala nafas sudah ditenggorokan, siapa yang bisa kemudian menahan? Dokter spesialis apa yang akan bisa menahan nafas itu bisa tidak keluar, ruh itu tidak keluar? Tidak ada yang bisa. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa', dan apabila engkau di pagi hari berkeinginan melakukan amalan saleh, maka jangan ditunda-tunda hingga datang sore hari. Itulah kematian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala di malam hari ini, kemudian di malam-malam berikutnya insyaallah, semoga Allah mudahkan, kita akan membaca sebuah kitab yang ditulis seorang ulama besar, seorang alim yang diakui oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Dia bernama Abdurrahman ibnu Rajab ibnu Abdurrahman ibnu Hasan ابن محمد ابن أبي البركات مسعود البغدادي ثم دمشقي الحنبلي إمام عبد الرحمن بن رجب بن عبد الرحمن بن حسن البغدادي. Beliau dilahirkan asalnya di Baghdad, kemudian berpindah ke Damaskus. Al-Hanbali, beliau bermadhab dengan madhab Hanbali. Madhab Hanbali yang dilahirkan di tahun 736 Hijriah. yang dikenal dengan nama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, seorang imam yang terkenal dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, dalam bidang usul fikih, akidah. Beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, yang semenjak kecil menunjukkan kesemangatan di dalam talabul ilmi, belajar, dan dididik oleh kedua orang tuanya dan juga kakeknya. Naam. Jama rahimani wa rahimakumullah, demikianlah suri tauladan dari generasi kita terdahulu. Tidaklah mereka mengarahkan, mendidik putra-putrinya yang pertama dan utama agar mereka mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menjadi seorang hamba yang mentauhidkan Allah, kemudian mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang seperti ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memiliki anak, memiliki cucu yang semuanya terkenal dengan keilmuan yang ada pada mereka. Memiliki anak Muhammad Ibnu Abi Bakar As-Siddiq, memiliki cucu yang bernama Al-Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakar As-Siddiq, termasuk fuqaha Sab'ah Al-Madinah. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memiliki anak Abdullah, memiliki anak Salim. Ibnu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan sangat banyak lagi. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban orang tua, kewajiban seorang ayah, seorang ibu ke atas, kakek, nenek, menjaga dirinya dan keluarganya agar tidak disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa menjaga keluarga kita, diri kita agar tidak disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dari jalan agama? Seorang profesor sekalipun, bidang fisika, matematika, tidak bisa. Harus dari agama. Karena dengan agama dia akan mengenal mana syariat, mana perintah Allah, kemudian dia kerjakan. Mana larangan Allah, kemudian dia tinggalkan. Mana bimbingan Nabi SAW, dia jalankan. Mana yang dicegah oleh Nabi, yang dilarang oleh Nabi SAW, dia tinggalkan. Dengan mengenal agama ini. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, sangat banyak karangan-karangan yang telah ditulis oleh beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Terkait bidang hadis, beliau menulis sebuah kitab, namun sebelum selesai Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan beliau. Syarah Sahih Al-Bukhari. Dengan judul yang sama, Fathul Bari. Hanya saja kitab ini baru sampai pada kitab Al-Janaiz yang beliau tulis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Di dalam bab Raqaiq beliau juga menulis Lataif Al-Ma'arif. Lataif Al-Ma'arif. Sebuah risalah yang berisi tentang kewajiban-kewajiban atau amalan-amalan apa yang bisa kita kerjakan di setiap bulannya, di dalam bulan Hijriah, bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, Al-Muharram, bulan Rajab, seterusnya. Nah, dalam ilmu hadis beliau juga dikenal dengan ulama yang paling mengerti tentang penyakit-penyakit hadis, ilmu usul fikih. Beliau menulis Qawaidu Ibnu Rajab, kaidah-kaidah tentang usul fikih, dan sangat banyak kitab yang lainnya yang beliau rahimallahu taala tulis. Kemudian beliau meninggal di bulan Rajab di tahun sanata khamsin wa tis'ina wa sab'i mi'atin di Dimashq, di tahun 795 Hijriah di Damaskus. Nah, kita masuk hadis yang pertama. Jadi kitab ini diberikan judul oleh beliau Jami' al-Ulum wal-Hikam fi syarhi khamsina hadithan min jawami'il kalim. Jami' ya, kumpulan, panduan, al-ulum, ilmu-ilmu, wal-hikam, dan juga hikmah-hikmah sebagai penjelasan dari 50 hadith min jawami'il kalim, dari hadith-hadith yang termasuk jawami' al-kalim, kalimat yang ringkas tetapi maknanya sangat dalam. Asalnya hadith ini adalah syarah hadith yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Arba'in An-Nawawiyah, kemudian beliau tambahkan dengan 10 hadith. Nanti akan disebutkan. Kala rahimahullahu ta'ala al-hadithul awwal, hadith yang pertama, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Umar ibn al-Khattab Abu Hafsin al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, hanya saja setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan juga Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan juga Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu dikarenakan dunia yang dia usahakan. Aw imra'atin yankihuha, atau dikarenakan wanita yang hendak dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan hijrah atasnya. Hadis yang sangat agung jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang di dalamnya terdapat isyarah, terdapat isyarat, isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batil. Isyarat, amalan apa saja yang dengan amalan itu dia tidak menginginkan wajah Allah, maka ketahuilah amalannya batil. Nah, maka inilah pentingnya niat. Pentingnya niat, mengikhlaskan niat dari segenap ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Salat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, ta'lim, mengajarkan kebaikan, tidak ada yang lainnya dia tuju kecuali hanya ingin mendapatkan wajah Allah, pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau terselip niatan yang lain, maka ketahuilah hanya akan menjadikan batal, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nah, la thamrata lahu fid dunya wala fil akhirah. Amalan yang dia kerjakan tidak membuahkan hasil baik di dunia maupun di akhirat. Kapan? Manakala amalan yang dia kerjakan tidak untuk Allah, tidak ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan pujian dari tetangganya, dari saudaranya, dari temannya, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan kedudukan, posisi, jabatan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'an syirki. Aku ini paling tidak butuh, kata Allah Subhanahu wa taala, dari sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Aku paling enggak butuh. Aku ditandingkan dengan makhluk, aku ditandingkan dengan berhala, aku ditandingkan kalau di kota dengan kerbau. Nah, ngalap berkah. Aku paling tidak butuh, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan tandingan-tandingan. Dengan dunia ditandingkan kepada Allah Azza wa Jalla. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, apapun itu bentuk amalannya, kecil maupun besar, sendiri maupun bersama dengan yang lain, amalan apapun, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, kemudian dalam dia melakukan amalan tadi asyraka, dia menyekutukan aku dengan yang lainnya, taraktuhu wa syirkahu, maka akan aku tinggalkan dia dengan sekutu yang ada pada dirinya. Maka akan aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Maknanya, silahkan kamu minta balasan kepada tandingan yang kamu jadikan untukku. Kamu punya keris yang dengannya kamu berharap keris ini bisa menjaga keselamatan kami, keluarga kami. Silahkan kamu minta keselamatan, kamu minta nam kehidupan atau meminta keselamatan dari azab kepada keris itu, jangan kepada Allah. Dalam hadis yang lainnya Allah, dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dia bertawakal ila syai'in wukila alaihi, barang siapa yang dia bertawakal kepada sesuatu, maka Allah akan pasrahkan dia kepada sesuatu tersebut. Bersandarnya dia kepada itu, maka Allah akan pasrahkan dia kepada apa yang dia bersandar kepadanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka pentingnya kita mengetahui, pentingnya kita untuk nah, betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. ولهذا قال عبد الرحمن ابن مهدي لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنيات في كل باب. Kata عبد الرحمن بن مهدي, kalau seandainya aku menulis bab-bab, niscaya aku akan jadikan hadis ini, sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, ada di setiap bab, menunjukkan keagungan hadis ini. Nah. Dan niat itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Nah. Mohon maaf, bukan di lisan. Kenapa? Karena yang dijadikan tolak ukur, yang dijadikan patokan, yang teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita, itu yang nanti teranggap. Bukan yang kita ucapkan. Contoh, kita mengasih, kita sedekah. Lisan kita mengatakan saya ikhlas sedekah ini 1 juta misalnya. Tapi hati kita mengatakan sebaliknya. Saya itu terpaksa sebenarnya agar dia cenderung kepada saya. Misal agar ini, agar itu. Mana yang teranggap? Apa yang kita ucapkan? Saya ikhlas karena Allah. Yang dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa yang tersimpan di dalam hati kita, apa yang kita niatkan di dalam benak kita. Oleh karenanya yang namanya niat itu di dalam hati. Allah subhanahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang, tidak menjadikan tolak ukur dan patokan bentuk fisik kalian, wajah-wajah kalian, tidak. Nah, Allah tidak menjadikan ukuran bentuk fisik dan juga wajah kalian. Walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Namun yang dijadikan tolak ukur dan patokan adalah apa-apa yang ada di dalam hati kalian dan amalan kalian. Pentingnya niat. Nah, untuk senantiasa meluruskan niat. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah menyebutkan innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu benar-benar mereka itu senantiasa ingkar kepada Allah. Manusia itu asalnya mereka itu senantiasa ingkar kepada Allah. Sebagian mufassir mengatakan al-kanut al-kufru, kekufuran. Sebagian lagi mengatakan sebagaimana disebutkan Imam Hasan al-Basri, yang namanya ingkar itu adalah orang yang senantiasa mengingat-ingat musibah, kekurangan dia, dan melupakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Huwa alladhi ya'uddu al-masa'iba wa yansa ni'amallahi alaihi. Orang yang senantiasa mengingat-ingat musibah yang dia alami, kekurangan yang dia rasakan, tapi melupakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Nah, punya uang, taruhlah 1 juta, hilang 100 ribu. Yang diingat-ingat 100 ribu yang hilang, 900 ribu yang masih tersisa tidak dia ingat. Ini sudah disebut sebagai al-kanud, ingkar. Wa innahu ala dhalika la syahid. Wa innahu li hubbil khair la syadid. Sudah dia nanti akan menyaksikan sendiri keingkaran dia, kemudian diiringi dengan wa innahu li hubbil khair la syadid. Bakhil, mengeluarkan hartanya dalam rangka infak fisabilillah. Bakhil, dikarenakan cinta kepada harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah kalian mengetahui bagaimana nanti Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan para penghuni kubur? Wa husila ma fis sudur. Dan Allah melahirkan, menampakkan, azhara wa aujada ma fis sudur. Menampakkan apa-apa yang selama ini tersimpan dari niat-niat dia di dalam hati dia. Berarti apa yang menjadikan patokan? Niat. Dan di mana letaknya? Fis sudur, di dalam hati kita. Wahussilama fis sudur. Dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala nanti melahirkan, ini loh, dulu yang kamu niatkan sholat sekian rakaat, sampai demikian kamu berlaku baik pada tetanggamu, ternyata kamu meniatkan hanya untuk mendapatkan pujian, itu yang didapatkan. Nah, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَدِمْنَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami hadapkan, kami tampakkan apa yang dulu dia kerjakan saat hidup di dunia, dari amalan-amalan kebaikan. Namun ternyata, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami jadikan itu laksana debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Karena tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena tadi kita sebutkan di dalam hadis ini isyaratan, terdapat isyarat bahwasanya anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batil. Amalan yang tidak diinginkan darinya wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia amalan yang batil. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kedudukan hadis ini menunjukkan keutamaan hadis tentang niat ini. Waruwiya an Syafi'i, diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Faruwiya an Syafi'i annahu qala hadzal haditsu thulutsul ilmi. Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, kan terkenal ya. Imamnya siapa? Imam saya Imam Syafi'i. Namanya siapa Imam Syafi'i? Ya Syafi'i, salah. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Naam. Di antara muridnya Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Dan juga beliau termasuk salah satu guru dari Imam Ahmad dan teman dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimallahu taala. Yang Imam Syafi'i rahimallahu taala ini pernah mengatakan, kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, "Idza sahal haditsu fa huwa madhhabi," kata beliau. Apabila ada hadis itu benar-benar sahih, maka itulah madhhabku, kata Imam Syafi'i. Maknanya apa? Maknanya beliau tidak suka ada orang yang taklid, fanatik, buta kepada beliau. Dalam ucapan yang lain, Imam Syafi'i mengatakan, manistabana lahu sunnah. Barang siapa yang dia telah jelas baginya itu ada sunnah pada amalan yang dia kerjakan, pada akidah yang dia yakini, pada jalan yang dia tempuh, ada sunnah, ada dalilnya maksudnya. Fala yahillu lahu ayyada'aha liqauli fulanin, maka tidak boleh baginya untuk ditinggalkan itu hanya gara-gara ingin mengikuti pendapatnya si fulan. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Nah, kata beliau terkait dengan hadis ini, hadzal haditsu thulutsul ilmi wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqhi. Hadis ini adalah sepertiga ilmu, kata beliau, subhanallah. Hadis ini mencakup sepertiga ilmu dan masuk di dalam hadis ini 70 bab dalam ilmu fikih. Seorang yang mandi, tergantung niatnya. Kalau dia mandi niatnya untuk mengangkat hadas besar, sah. Dia menjadi orang yang kemudian suci saat dia terkena hadas besar. Kalau mandinya sekedar mandi adah, mandi kebiasaan, walaupun dia sedang hadas besar tapi tidak ada niat, ya dia belum suci. Nah, mau berwudu sekian ribu kali misalnya, tetap dia belum suci. Kenapa? Dia belum mandi janabah. Loh, tadi saya sudah mandi, sudah keramas, ada niat enggak? Enggak. Ini contoh. Hadis ini masuk ke dalam 70 bab dalam ilmu fikih. Orang sholat dua rakaat. Nah, sholat dua rakaat, kalau dia tidak niatkan itu sholat subuh, ya belum teranggap dia melaksanakan sholat subuh walaupun dua rakaat. Kenapa? Karena banyak sholat itu yang jumlahnya dua rakaat. Jangan-jangan sholat sunnah. Nah, jangan-jangan sholat tahiyatul masjid. Apa yang membedakan? Niat. Yang membedakan niat. Seorang tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istrinya di siang hari, ia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak disebut sebagai orang yang berpuasa. Kenapa? Tidak ada niat. Subhanallah. Ini beberapa contoh. Hadis ini masuk ke dalam 70 bab dalam ilmu fikih. Nah, Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullahu taala terkait hadis ini. Wa 'anil Imam Ahmad qala usulul islami 'ala thalathati ahadith. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, landasan Islam, pondasi Islam, asal Islam itu ada pada tiga hadis. Yang pertama hadis Umar, hadis Umar bin Khattab terkait dengan niat. Al-a'malu binniyat, seluruh amalan tergantung niatnya. Hadis yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis tentang barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami yang tidak ada dasarnya dari kami terkait dengan ibadah, maka akan tertolak. Nah, seluruh bentuk ibadah kalau tidak didasari, tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan tertolak. Fa subhanallah. Nah, kemudian yang ketiga adalah hadis An-Nu'man bin Bashir, yakni hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal itu jelas, yang haram juga telah jelas. Ini usulul Islam. Nah, asal Islam dibangun di atas tiga hadis ini. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari Ishaq ibn Rahuyah rahimallahu taala, kalau kata beliau, arba'atu ahadith hiya min usuliddin, empat hadith yang dia termasuk dari pondasi agama ini. Kalau Imam Ahmad tadi mengatakan tiga, kalau Ishaq ibn Rahuyah mengatakan empat. Yang pertama hadis Umar, sepakat yang pertama hadis Umar ibn Khattab, setiap amalan tergantung niatnya. Yang kedua hadis An-Nu'man bin Bashir, al-halal bayyin wal-haram bayyin. Yang ketiga hadis Abdullah ibn Mas'ud, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawm. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dalam perut ibu kalian, nah, berbentuk darah selama 40 hari dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anha. Warawa Uthman bin Sa'id an Abi Ubaid ibn Salam, an Abi Ubaid, an Abi Ubaid, afwan ya, bukan ibn Salam. Dan Uthman bin Sa'id meriwayatkan dari Abu Ubaid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, jama'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jami'a amril akhirah fi kalimatin man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Kata Abu Ubaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh perkara akhirat. Rasulullah mengumpulkan seluruh perkara akhirat dalam ucapan beliau, barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada dasarnya dari kami, pasti tertolak. Ini ibaratnya Nabi mengumpulkan seluruh perkara akhirat. Maknanya bagaimana? Kalau kita mengerjakan amalan-amalan ibadah, harus ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada, kata Nabi, bukan kata saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddun ay mardudun, tertolak. Maknanya tertolak bagaimana? Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, dia orang yang melakukan berbagai macam bentuk amalan-amalan, tapi nasibah, yang dia dapatkan hanya rasa letih, lelah, capek, enggak dapat pahala? Enggak. Loh kenapa? Karena amalannya tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kan terserah Allah. Lah Allah menurunkan nabi buat apa? Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allah yang menciptakan kematian, kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Apa maksudnya paling baik amalannya? Yani paling aswabuhu wa akhlasuhu. Amalan yang paling sawab, yang paling benar. Apa maknanya amalan yang paling benar? Yang paling sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling ikhlas maknanya? Apa maknanya paling ikhlas ini? Sudah saya pokoknya sholat, ikhlas saya. Mau dikasih surga, gak apa-apa. Mau dikasih neraka, juga gak apa-apa. Apa itu maknanya? Tidak. Yang paling ikhlas maknanya adalah yang paling amalan itu dia kerjakan, betul-betul dia paling mementingkan atau mengharapkan, paling mengharapkan ketika itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Nah, Allah menciptakan kehidupan, kematian untuk menguji kita semuanya. Mana di antara kita yang paling baik amalannya? Bukannya paling banyak. Yang paling baik, maknanya paling baik disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Apa maknanya paling benar? Yang paling mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, وَجَمَعَ أَمْرَ الدُّنْيَا كُلَّهُ فِي كَلِمَةٍ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh perkara dunia seluruhnya dengan ucapan beliau, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Perkara dunia asalnya mubah, tapi dia bisa bernilai pahala. Dan juga dia bisa bernilai dosa. Kapan? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Subhanallah. Yadkhulani fi kulli babin. Keduanya itu masuk dalam setiap bab, setiap perkara, setiap pintu. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini yang mungkin bisa kita ambil di pertemuan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini memberikan kebaikan untuk kita semuanya, memperberat amalan kebaikan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menjadikan bekal kita untuk menuju kehidupan yang kekal lagi abadi. Wallahu taala alam bisawab. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari jamaah ada pertanyaan, silakan. Karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.